pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Saudarlun, berita pagi edisi hari ini Sabtu 17 November 2018 dibacakan Ardiansyah. Gra ungkap dugaan pungli dana hibah untuk pesantren. Juru parkir di Ulikareng ditikam usai terlibat perkelahian. 8 tenaga kerja Aceh yang kabur dari Malaysia ke Kalimantan Barat dipulangkan. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Newsroom Serambi FM. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,6 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM Loks Mawe, dan Radio Amanda 104 FM Takengon. Inilah berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sudarlun, Koordinator Gerakan Anti Korupsi atau Gerak Aceh Askalani, mengungkapkan fakta mengejutkan tentang adanya dugaan kutipan ilegal atau pungli yang dilakukan oleh oknum pejabat dari Dinas Pendidikan Daya Aceh. Modus operandinya adalah pemotongan dana bantuan hibah tahun 2018 yang diperuntukkan untuk pesantren senilai 15 juta per pesantren. Menurut Askalani, bantuan hibah yang diterima pesantren bervariasi mulai dari 400 juta rupiah hingga 500 juta rupiah. Askalani menyatakan ada 10 pesantren di 6 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat Daya yang menjadi korban pengutipan oknum pejabat dari provinsi. Praktik itu tentu sangat berbahaya bagi pemerintah Aceh yang sedang mencoba keluar dari proses yang tidak bagus. Aktivis anti korupsi ini mengungkapkan bahwa pengutipan itu dilakukan sebelum pembangunan pesantren dimulai. Koordinator Gerak juga menyebutkan bahwa praktik korupsi saat ini sudah merambah dinas yang mengelola dana keumatan. Karena itu Askalani mendorong PLT Gubernur Aceh Nova Iriansyah untuk melakukan kajian dengan membentuk tim untuk usut perkara dugaan pungli ini. Ia juga meminta PLT Gubernur mengevaluasi kinerja Dinas Pendidikan Daya Aceh. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Daya Aceh, Usama El Madni, meminta kepada Gerak untuk segera menunjukkan oknum yang diduga telah melakukan pemotongan dana hibah untuk pesantren agar dapat segera diproses sesuai ketentuan yang berlaku. Di sisi lain, Usama menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Gerak yang telah ikut memantau dan mengawasi realisasi anggaran di Dinas Pendidikan Aceh. Darlun Ramli alias Li, 54 tahun, warga Gampung Lam Gapang, Kecamatan Kerung Barona Jaya, Aceh Besar, Jumat pagi ditikam pria berinisial MA, 41 tahun, warga salah satu gampung di kecamatan yang sama. Akibat penikaman itu, juru parkir yang sehari-hari berjaga di Jalan T. Iskandar, Gampung Curi, Kecamatan Ulikareng, Banda Aceh itu harus dilarikan ke RSUZA Banda Aceh untuk mendapatkan penanganan medis. Kapolsek Ulikareng AKP Mawardi SEMM mengatakan penikaman dilaporkan terjadi pukul 09.45 waktu Indonesia Barat. Mendapat laporan itu, petugas langsung bergerak ke lokasi dan melakukan penyelidikan. Dari pemeriksaan terhadap korban dan sejumlah saksi, akhirnya petugas memperoleh titik terang terhadap tersangka penikaman. Tersangka berinisial MA ditangkap di rumahnya sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Dari pengakuan tersangka antara pelaku dan MA, korban Ramli saling kenal meski mereka tinggal di desa yang berbeda, tetapi masih dalam kecamatan yang sama. Namun antara pelaku dan korban tidak pernah punya masalah sebelumnya. Hanya pagi itu antara tersangka MA dan korban Ramli sempat terlibat adu mulut setelah korban melontarkan kata-kata yang membuat tersangka emosi. AKP Mawardi menjelaskan saat keduanya terlibat perkelahian, pelaku sempat melihat sebilah rencong terselip di pinggang korban. Lalu pelaku mengambil rencong itu dan langsung menghujamkan tikaman ke arah korban yang mengenai perut dan dada bagian depan. Usai menikam korban, tersangka langsung melarikan diri. Sementara korban dibantu warga dilarikan ke RSUZA dan saat ini pelaku sudah ditahan di Polsek Ulikaring. Darlun, 8 tenaga kerja asal Aceh yang terlantar di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, perbatasan Indonesia-Malaysia, setelah kabur dari perkebunan Miri, Malaysia, Jumat kemarin, dipulangkan ke Aceh menggunakan pesawat. Biaya pemulangan ditanggung BP3 TKI dan Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia atau P4 TKI Entikong setelah berkomunikasi dengan anggota DPD RI asal Aceh, H. Sudirman. Haji Uma menjelaskan setelah identitas 8 tenaga kerja didata di Polsek Entikong, lalu 8 TKI asal Aceh tersebut dibawa ke kantor BP TKI Pontianak menggunakan transportasi darat dengan menempuh perjalanan selama 6 jam. Usai diperiksa kesehatan, 8 tenaga kerja itu diberangkatkan dari Pontianak pada pukul 13.25 waktu Indonesia Barat ke Medan. Kemudian pukul 19.35 waktu Indonesia Barat berangkat dari Kuala Namu ke Banda Aceh. Haji Uma mengatakan dirinya intens berkomunikasi dengan sejumlah instansi terkait di Pontianak, termasuk dengan Polsek Entikong agar 8 tenaga kerja asal Aceh Tamiang tersebut tertangani dengan baik. Ia juga menambahkan berdasarkan keterangan salah satu dari 8 tenaga kerja tersebut, masih ada sekitar 25 lagi tenaga kerja Aceh dalam perkebunan sawit di Malaysia, namun mereka belum bisa kabur. Tapi mereka juga tak sanggup bertahan karena gaji yang tidak sesuai dengan yang dijanjikan agen TKI tersebut. Pihak BP3 TKI Pontianak dan P4 TKI Entikong akan mencari mereka nantinya untuk dijemput. Darlun, Satpol PP Aceh Barat Daya kembali menggerebek pangkalan gas 3 kg bersubsidi atau LPG melon yang nakal. Kali ini pangkalan nakal tersebut ditemukan Satpol PP di salah satu desa di Kecamatan Babahrot Jumat kemarin. Modus yang dilakukan oknum pemilik pangkalan gas melon tersebut adalah dengan menjual gas 3 kg ke Nagan Raya menggunakan mobil minibus. Namun aksi penyelundupan gas bersubsidi ini berhasil digagalkan personel Satpol PP yang telah mengintai gerak-gerik pemilik pangkalan sejak beberapa hari terakhir. Mendapat laporan penggerebekan itu, Wakil Bupati Abdia Muslizar MT pun langsung terjun ke lokasi pangkalan tersebut. Di hadapan Wakil Bupati, Kasatpol PP Abdia Riyad SE menceritakan kronologis penggerebekan. Ia membeberkan upaya penertiban berlangsung dramatis karena sempat terjadi kejar-kejaran antara petugas dan pemilik pangkalan. Namun ketika minibus bermuatan LPG melon tersebut hampir tiba di perbatasan Abdia Nagan Raya atau di kawasan Gunung Samarinda, sang pemilik kembali balik arah ke pangkalan. Tiba di pangkalan, sang pemilik membongkar LPG melon yang hendak dibawa ke Nagan Raya. Pemilik pangkalan juga sempat melakukan perlawanan dan adu mulut dengan petugas sehingga Satpol PP tak berhasil mengamankan barang bukti. Sementara Wakil Bupati Abdia Muslizar MT menyayangkan sikap pangkalan yang nakal yang menjual gas melon tersebut keluar dari Abdia. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Darlun, aksi gajah liar makin meresahkan masyarakat di kota Subul Salam karena mulai memasuki pemukiman penduduk di daerah tersebut. Hewan berbelalai tersebut bahkan nekat masuk ke pemukiman penduduk seputaran kota Subul Salam tidak jauh dari jalan Jalur 2 pada Jumat subuh kemarin dan merusak rumah warga. Informasi yang dihimpun, gajah liar masuk ke pemukiman penduduk pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hewan dilindungi ini masuk ke pemukiman warga di Jalan Raja Asal, Desa Subul Salam Utara, Kecamatan Simpang Kiri. Gajah liar merusak satu rumah yang berbahan papan. Aksi gajah di pemukiman warga ini terbilang makin nekat dan ganas. Rumah yang dirusak berada di dekat jalur dua jalan menuju Masjid Agung Kota Subul Salam. Salah seorang warga, Alim Baku, mengatakan rumah yang dirusak merupakan milik kakaknya yang bernama Bereng. Rumah berkonstruksi kayu ini sempat dirusak gajah liar menggunakan gading. Saat kejadian, pemilik rumah menginap di rumah saudaranya di kampung Subul Salam untuk menghadiri pesta pernikahan. Usai merusak rumah, gajah pergi ke arah belakang dan kembali merusak dua pohon kelapa. Kepala Desa Belegen Mulia Bahrin Tumangger menambahkan hewan berbelalai panjang itu sudah masuk ke areal pemukiman warga dalam dua pekan terakhir. Akibatnya tidak sedikit rumah menjadi sasaran termasuk beras digasak hewan bertelinga lebar tersebut. Warga meminta pemerintah dan dinas terkait turun tangan mengatasi konflik gajah dan manusia sebelum jatuhnya korban jiwa. Darlun, tim medis Badan Konservasi Sumber Daya Alam atau BKSDA Aceh telah mengambil sampel organ gajah jantan yang mati di Gerung Tinje, Kampung Blangawi, Kecamatan Merdu, Pidijaya. Hasil autopsi untuk mengetahui penyebab kematian gajah tersebut akan diketahui sebulan ke depan atau akhir Desember 2018. Ketua tim medis BKSDA Aceh, Rosarika Wahyuni, mengatakan pihaknya telah mengambil beberapa bagian organ dalam tubuh gajah jantan yang telah mati beberapa hari lalu. Jenis sampel organ bagian dalam yang diambil itu berupa jantung, paru-paru, ginjal, usus, dan limpa. Namun sebagian kondisi organ gajah telah hancur dan bagian lainnya ada yang telah membusuk. Menurut Rosa, semua bagian yang diambil sampel tersebut akan dibawa ke laboratorium untuk dilakukan pengkajian secara detail atas kematian binatang tersebut. Lazimnya penyebab kematian gajah akan diketahui setelah satu bulan kemudian. Sebelumnya, kematian gajah di Kerung Tinje, Kampung Blangawi telah diketahui oleh tim relawan Polhut asal Pidijaya, Miswar, sejak Senin 12 November 2018. Setelah dicek ke lokasi, ternyata benar ada seekor gajah jantan berusia 11 tahun telah mati. Miswar langsung menghubungi rekan dari BKSDA dan mengirimkan foto kondisi gajah tersebut. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Sabtu 17 November 2018. Berita siang Serambi FM bisa Anda dengarkan kembali pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi ini juga bisa Anda akses di situs internet www.serambifm.com. Follow juga Twitter @serambifm. Sudah belum? Wassalamualaikum.